بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله حاضرين جماعة سليم رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang suci ini guna mudzakaratul ilm, saling berbagi ilmu dan mengingatkan, karena yang demikian bermanfaat bagi orang yang beriman. Firman Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan peringatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang telah diketahui bersama bahwa tema kita adalah bahaya radikalisme dalam pandangan Islam. Tema ini perlu dan bahkan sangat perlu untuk kita angkat dan kita bicarakan, dikarenakan beberapa sebab. Alasan yang mendasarinya, yang pertama yang mendorong kita untuk membahas ini adalah nasihat kepada segenap saudara-saudara kita kaum muslimin, utamanya secara khusus para a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin, sebagaimana dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innad din an-nasiha, sesungguhnya agama ini adalah nasihat. Perkara yang sangat penting dalam agama ini nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala lillah, Rasul jawab, nasihat itu untuk Allah, ikhlas karenanya. Wali kitabin, untuk kitabnya Al-Quranul Karim, dengan mengimaninya dan mengikuti ajarannya. Wali rasulih, dan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam, imani beliau, membela sunnah beliau, dan menepis segala ajaran yang menyimpang dan menyalahi ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan nasihat itu untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk segenap umat kaum muslimin. Bai'at para sahabat Rasul sallam kepada Rasul sallam sekian poin perkara-perkara penting yang salah satunya adalah an-nus li kulli muslim, agar kami bernasehat kepada setiap muslim. Nasehat berarti kita menginginkan yang terbaik untuk saudara kita muslim, muslimah. Nasehat berarti kita tidak ingin kejelekan ada pada mereka yang sesat dan menyimpang. Jangan sampai itu ada pada kaum muslimin. Kita ingatkan dan kita nasihati untuk mereka tinggalkan. Yang kedua, sebab yang kedua adalah firman Allah dalam Al-A'raf, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian beriman kepadanya. Jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, pengerusakan itu haram dan dilarang dalam syariat dalam bentuk apapun dan kapanpun. Tetapi lebih besar dosanya, lebih murka Allah kepada pelakunya ketika pengerusakan itu dilakukan setelah ada pembenahan, setelah ada perbaikan. Dikala bumi itu dibaiki, dibenahi dengan ketaatan kepada Allah, dengan ibadah dan tauhid kepadanya, sehingga aman, dengan dakwah billati hiya ahsan, dakwah para anbiya alaihimussalam, bumi itu jadi baik, orang hidup dengan aman, tenang, dibenahi sehingga mereka beraktivitas dan hidup dalam ketenangan. Tidak ada rasa takut, tidak ada gangguan. Jangan dirusak yang seperti ini. Makanya salah satu bentuk pengerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi adalah menteror orang-orang yang hidup dalam ketenangan. Teror yang dilakukan membuat orang merasa ketakutan, was-was terhadap dirinya atau keluarganya, hartanya atau kehormatannya, bahkan agamanya. Dalam bentuk apapun itu teror, pemboman, penculikan, pembunuhan, perampokan, perampasan, dan yang lain-lainnya. Itu haram. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi. Sebab yang ketiga adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Dawud dari Muawiyah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sebutkan, ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraku ala bintain wa sab'ina millah, ketahui bahwa yang sebelum kalian dari ahlul kitab, mereka itu terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi millata tatfariqu ala 73, dan umat ini pun akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Intani wa sab'una fin nar, 72 darinya di neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu kelompok yang di surga. Wa hiyal jamaah, dan mereka adalah al jamaah. Di hadis lain beliau katakan, hum mithlu ma ana alaihi yauma wa ashabi, mereka adalah orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Wa inna yakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilka al-ahwa kama yatajara al-kalabu li sahibih la yabqa minhu 'irqun wala mafsalun illa dakhalahu. Akan ada dari umat ini orang-orang yang hawa nafsu itu menjalar ke seluruh tubuhnya sebagaimana penyakit anjing gila menjalar kepada korbannya, penderitanya. Tidak tersisa satu pembuluh darah, tidak tersisa satu sendi pun kecuali penyakit atau virus itu masuk di dalamnya. Maka hawa nafsu pun demikian, menguasai seluruh dirinya sehingga dia dipimpin dan dipungkung segalanya berdasarkan hawa nafsunya, bukan ilmu, bukan sunnah, bukan syariat, bukan bimbingan para imam dan para ulama. Ini hadis sahih menjelaskan kepada kita bahwa perpecahan itu pastilah terjadi di umat ini. Rasulullah SAW yang mengabarkan. Dan sebagaimana Imam As-Sunani sebutkan bahwasanya 72 ada di neraka, diancam dengan azab neraka, dan hanya satu yang selamat, menjelaskan kepada kita bahwa cara, metode, konsep untuk orang itu tersesat dari jalan Allah banyak sekali, beraneka ragam, bermacam-macam ajaran yang menyeret kepada neraka. Dan kebenaran hanya satu. Oleh sebab itu dari 73 Rasul sebutkan 72 di neraka semua, menunjukkan banyaknya yang binasa. Qul a'udzu billah, dan hanya satu golongan yang selamat dan jannah bagi mereka. Hadis ini pula mengajarkan kepada kita pentingnya seorang muslim mengenali kesesatan, mengetahui apa yang menyimpang dari siratullah, dari jalan Allah, agar dia tidak terjebak dalam penyimpangan-penyimpangan itu, agar dia terselamatkan ketika tahu ini kesesatan, ini tidak benar. Dia harus pelajari, dia harus kaji, karena yang tidak mengerti akan mudah terperosok di dalam kesesatan, sementara dia menduga dan mengira itu adalah kebenaran. Dan itu yang menyebabkan banyaknya pemuda-pemudi kaum muslimin terseret kepada penyimpangan radikalisme, ikut-ikutan dalam aksi-aksi teror, bom bunuh diri, dan yang semisalnya menentang dan melawan pemerintah dengan anggapan dari mereka inilah Islam, inilah kebenaran, inilah jihad. Salah satu sebab terpentingnya kenapa itu semua terjadi, karena dari awal tidak dipelajari apa itu kesesatan, agar kemudian orang waspada dan terhindar darinya. Yang keempat, di dalam riwayat Imam Ahmad dan Tabrani dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahabbul adyan ilallah al-hanifiyyah as-samha, bahwa agama yang paling Allah cintai itu yang hanifiyah, yang lurus, jauh menyimpang dari berbagai bentuk kemusyrikan, meninggalkan kemusyrikan jauh. Agama yang berdasarkan tauhid, mengesakan Allah dalam segala amalan ibadah si hamba, doanya, permohonannya, sholatnya, sesembelihannya, nazarnya, semuanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lain. Hanifiyah, agama yang lurus, Islam ini jauh dari kemusyrikan, tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain dalam bentuk apapun. Samha, yang Allah sangat cintai agama ini adalah samha, mudah. Sesuai dengan yang Allah ajarkan, sesuai dengan contoh panutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samha, mudah. Hanifiyah berarti bertentangan dengan syirik, dengan berbagai bentuknya yang tampak maupun tersembunyi. Samha, agama ini mudah bertentangan dengan berbagai bentuk radikalisme, dengan berbagai bentuk anarki, berbagai bentuk keekstriman, melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya shalawatullah wassalamu alaihi. Islam samha, tidak mengenal radikalisme, mudah dia, tidak melampaui batas, hulu berlebihan. Oleh sebab itu segala bentuk teror, segala bentuk aksi dan pemikiran serta pemahaman yang radikal bukan dari Islam, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Karena dari Allah, dari Rasulnya, agama ini sampah, mudah. Wasat, tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Islam sangat menjaga nyawa secara umum, bukan hanya nyawa seorang muslim, tapi bahkan nyawa orang kafir sekalipun. Di dalam riwayat Baihaqi dari Ibnu Umar, ketika Rasulullah SAW tawaf mengelilingi Ka'bah, beliau katakan tentang Ka'bah, ma asrafaki ma a'zama, betapa mulianya kamu, betapa agungnya, besar mulainya. Wala nafsun muslimah a'zamu 'indallahi minki. Tapi sungguh nyawa seorang muslim di sisi Allah jauh lebih agung darimu, lebih mulia darimu. Seandainya, saudara, Allah selalu jaga, seandainya Ka'bah dihancurkan, dirobohkan dan diporak-porandakan, tentunya jerima dan kejahatan besar, dosa besar. Tetapi jika dibanding dengan nyawa muslim dibunuh tanpa pembunuhan, satu nyawa seorang muslim di sisi Allah jauh lebih besar. Nyawa si muslim ini lebih berharga dari nilai Ka'bah seutuhnya. Kalau saja Ka'bah dihancurkan, semua umat Islam akan mengingkari dan akan membela dimanapun mereka berada, dan tentunya demikian karena cinta mereka, karena iman mereka yang seharusnya terhadap nyawa seorang muslim mereka lebih membela, lebih mengingkari. Ketika itu dengan teror dan dengan kebatilan dibunuh atau mengakibatkan mati seorang muslim atau muslimah tanpa hak. Di Bukhari Muslim, kisah Nabi Musa alaihissalam ketika menolak untuk menghadap Allah di yaumul qiyamah, memintakan syafaat agar dipercepat hisab di yaumul qiyamah, Nabi Musa katakan penyesalannya, wa inni qataltu minhum nafsan lam umar bi qatliha, aku ini telah membunuh seseorang yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Padahal yang dibunuh Nabi Musa orangnya Fir'aun. Kita tahu kisahnya, bagaimana ketika Nabi Musa dimintai tolong dan dengan sekali pukul mati itu orang. Aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Nyawa itu berharga, terjaga oleh Islam sedemikian rupa. siapa yang memerintahkan kamu untuk merenggangkan nyawa orang ini? Atas dasar apa kamu membunuhnya? Disesali dan ditakuti oleh Nabi Musa, Nabi yang mulia alaihissalam. Sementara aksi-aksi teror yang mereka lakukan, dengan mudahnya mereka mengakibatkan terbunuhnya sekian banyak orang, bukan satu dua. Sekian banyak orang menjadi korban. Ironisnya bahkan itu muslimin. Dengan hujah apa? Siapa yang menyuruh mereka untuk membunuhnya? Nabi Musa sesali yaumul qiyamah karena rasa takutnya kepada Allah. Aku bunuh seseorang yang lalu tidak diperintah untuk membunuhnya. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, lam yazal muslim fi fushatin min dini malam yusif daman haraman. Seorang muslim itu masih dalam kelonggaran dalam agamanya, Rabbnya masih maha pengampun, dia masih bisa ini itu, masih dalam kebaikan, masih longgar dia dalam agamanya, selama dia tidak membunuh nyawa yang haram, jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Kalau sudah dia membunuh orang, berarti dia telah sempit dalam agamanya. Dia berhadapan dengan perkara besar, kemurkaan Allah, adab dunia dan akhiratnya. Ini semua perkara nyawa, sangat dijaga oleh Islam. Perkara yang kelima, sebab yang kelima, Islam adalah dinur rahmat, agama rahmat. Semenjak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat kepada segenap alam. Di dalam hadis Jarir, Rasulullah sebutkan, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Orang yang tidak merahmati orang lain, Allah tidak akan merahmati dia. Yang tidak punya rasa cinta dan kasih sayang, tidak punya belas kasihan, tidak punya rahmat kepada orang lain, Allah pun tidak akan merahmati dia. Di Bukhari, di Adabul Mufrad, dari hadis Qurra, seseorang menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, terkadang aku ini menyembelih kambing, gak tega rahmat padanya. Itu sebagian orang kita melihat karena kasih sayangnya melihat binatang ini disembelih walaupun halal, tapi melihat dia kasihan, gak tega, gak bisaan dirinya, jiwanya gak bisa melihat disembelih begini. Maka Rasulullah katakan kepadanya, wasyah in rahimtaha rahimakallah, wasyafin rahimahullah. Bahkan kambing pun binatang, kalau kamu rahmat kepadanya, Allah pun rahmat kepadamu. Kambing binatang, makhluk bernyawa, kalau kamu kasih sayang padanya, Allah pun kasih sayang kepadamu. Di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan juga di Bukhari ada pembukra, la tunza'ur rahmah illa min syaqiy. Al-iyadu billah. Rahmat itu tidak akan dicabut kecuali dari orang yang celaka. Telah ditetapkan dia sebagai orang yang syaqiy. Kutiba alaihi syaqah. Menjadi orang celaka, menjadi orang binasa. Gak punya rahmat. Gak punya belas kasihan, gak punya kasih sayang sama sekali. Bahkan kepada kemanusiaan. Kata Imam Fudail ibn Iyadh rahimahullah, wallahi ma yahillu laka an tubiya kalban wala khinzira bighairi haq. Fakaifa tu'zi musliman? Demi Allah, enggak halal kamu untuk menyakiti, maaf, seekor anjing atau babi sekalipun. Binatang najis, kotor, haram. Tapi enggak boleh kamu sakiti. Mentang-mentang ini binatang najis atau haram, ada babi depannya, dia pukul, dia lempar, ada anjing misalnya. Dosa, enggak boleh. Rahmat kepadanya, itu binatang. Apalagi bagaimana itu seorang muslim, bagaimana kamu mau sakiti. Bahkan pada tingkat menyakiti yang paling ekstrim, yaitu dengan membunuhnya. Kita katakan ini karena betapa kaum muslimin dan kita semua dipertontonkan aksi dan perbuatan keji yang tidak mungkin dilakukan orang yang masih ada sekecil apapun iman dalam dirinya. Membantai orang layaknya binatang, dibunuh sedemikian rupa. Di zaman seperti ini, siapa yang tidak melihat atau mendapatkan informasi dalam media YouTube atau yang semisalnya yang dilakukan oleh kelompok Daesh, Daulah Islamiyah bil Iraq wa Syam yang mereka namakan, atau dalam bahasa Inggris mereka namakan ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Aksi dan perbuatan yang keji sama sekali, tidak ada rahmatnya. Yang disembelih dari depan, digorok seperti layaknya kambing. Hukum bunuh-membunuh ada dalam Islam, tapi bukan dengan cara demikian. Binatang yang demikian dipenggal dari belakang dengan pedang yang tajam, orang yang berpengalaman, dan sekali ayun pedang lepas kepalanya, selesai. Tidak tersiksa orangnya, kemudian digorok seperti gergaji gitu. Kesakitan dia. Belum lagi yang dibakar untuk hidup. Walhasil sekian banyak, belum lagi yang potong tangan karena dituduh mencuri dengan sekian kali pukulan di tangannya karena tidak putus-putus. Potong tangan ada dalam syariat, tidak kita ingkari, memang itu ajaran Allah, tetapi dengan cara yang baik, dengan sekali ayun lepas itu telapak tangan pada ruas pergelangan tangannya dan langsung kemudian diobati atau ini di agar berhenti darahnya, bukan kemudian dipeceli layaknya tukang jagal memotong-motong daging kambingnya. Mana rahmat, mana Islam? Maka benar yang Rasulullah katakan, tidak akan dicabut rahmat itu kecuali dari orang yang celaka, enggak punya rahmat sama sekali. Di mana perasaan rahmatnya? Walaupun ini musuh kamu, bahkan walaupun itu orang kafir sekalipun. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk muslimin itu ruhama, rahmat pada tempatnya. Karena Islam dinur rahmat, agama rahmat. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membicarakan tentang radikalisme, maka sesungguhnya perkara ini telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak dahulu kala, akan adanya memang kelompok yang seperti ini, kelompok yang radikal, kelompok yang ekstrim dalam memahami atau mengamalkan Islam. Tadi dalam hadis Muawiyah telah tersebutkan bahwa umat ini memang akan terpecah menjadi 73 golongan, 72-nya di neraka. Ini pula mengingatkan kepada kita bahwa yang batin, bahwa yang menyalahi ajaran Allah dan Rasulnya harus diingatkan umat darinya, agar kita tidak terseret kepada penyimpangan dalam bentuk lain sehingga disuarakan sudahlah semua itu sama, gak usah saling menyalahkan, gak usah saling tuding, sama-sama Islam, sama-sama memperjuangkan demi kejayaan Islam. Bagaimana sama? Bagaimana dianggap tidak ada beda? Bagaimana dianggap itu memperjuangkan Islam? Itu merusak nama baik Islam, itu mencoreng kaum muslimin. Dan Rasul katakan di neraka tempatnya, bagaimana mau disamakan dengan surga? Salah satu dari kelompok-kelompok ini adalah Khawarij, firqah Khawarij, yang memang Rasulullah telah kabarkan di dalam riwayat Ibnu Umar رضي الله تعالى عنهما Rasulullah katakan yansha'unash'un yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarakiyahum, akan selalu muncul kelompok yang mereka itu baca Qur'an rajin, semangat, tetapi nasallallahu al-afiyah, Quran itu tidak melebihi tenggorokannya. Artinya itu Quran yang dia baca tidak sampai ke dalam kalbunya, hanya di lisan. Ulama kharaja qurnun quti'a, tiap keluar generasi dari mereka diputus. Artinya generasi itu akan diperangi oleh kaum muslimin, oleh pemerintah kaum muslimin yang berkuasa, sehingga terputus gerakannya, terputus perjuangannya. Qala Ibnu Umar sami'tu Rasulullah yaqul ulama faraja qarnun quti'a aktsar min 20 marrah. Aku mendengar Rasulullah katakan itu lebih dari 20 kali. Artinya keluar generasi mereka diperangi, gagal. Nanti berapa tahun berikutnya, berapa waktu muncul generasi berikutnya, diperangi lagi, jatuh lagi, muncul lagi, terus demikian. Kata Ibn Umar, aku mendengar itu lebih dari 20 kali Rasulullah katakan. Muncul, putus, muncul, putus. Menunjukkan mereka terus eksis, terus ada, tidak akan ada hentinya. Bahkan Rasul katakan hatta yakhruja fi iradihim dajjal, sampai dipasukan ke generasi terakhir mereka keluar dajjal, sampai dajjal nanti di akhir zaman. Kelompok ini pun akan ikut bersamanya sama dajjal. Hadis di Ibnu Majah dalam sunannya. Berarti akan terus ada di umat ini memang fitnah, cobaan dan ujian yang Allah berikan ke umat ini. Muncul ada semenjak zaman sahabat. Bahkan di masa Rasulullah SAW, bibitnya sudah mulai ada. Dulquwaisirah. Tapi dalam bentuk kekuatan massa muncul di zaman Utsman radhiyallahu ta'ala an, yang kemudian sampai mereka bunuh al-khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Lalu Ali juga mereka bunuh, dan pada generasi-generasi berikutnya. Maka terus dari mereka ini ketika tidak mendapati kesempatan yang tepat, belum merasa ada timing yang pas, terus mereka bergerilya menyebarkan syubhat dan virus-virus kesesatannya. Dia rekrut kaum muslimin, terutamanya anak-anak muda. Begitu dia anggap timingnya tepat, kembali mereka akan melakukan aksi teror, kembali mereka akan berbuat pengrusakan di muka bumi ini. Qatalahumullah an yuhibbu. Di riwayat Ibn Abi Asim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, Abu Sa'id mengatakan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yakhruju fi hadhil ummah wa lam yaqul minha, akan muncul di umat ini, perhatikan kata kata di umat ini, karena Abu Sa'id Al-Khudri sahabat yang meriwayatkannya memahami tajam pemahaman beliau dari hadis yang beliau riwayatkan ini. Beliau katakan Rasulullah tidak mengatakan dari umat ini. Rasulullah tidak mengatakan akan keluar dari umat ini. Bukan itu yang Rasul katakan. Tapi yang Rasulullah katakan keluar di umat ini. Bedanya sangat tajam. Bahwasanya kalau dikatakan dari umat ini, berarti mereka masih teranggap dari umat ini, masih teranggap muslimin, masih dari kalangan kaum muslimin. Cuman mereka ngawur, mereka menyimpang. Yang Rasul katakan bukan dari umat ini, tapi di umat ini, mengarah makna dari riwayat ini bahwa mereka ini, kelompok yang Rasul sebutkan ini, bukan dari kaum muslimin, bukan muslim, bukan dari Islam, walaupun mereka menggunakan atribut atau mengaku dirinya muslim, atau bahkan mengaku memperjuangkan Islam dan untuk menegakkan khilafah Islamiyah atau yang semisal. Rasul katakan mereka bukan dari umat ini. Qaumun taqtiruna salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizuhum qulubuhum aw hanajiruhum. Orang-orang yang keluar di umat ini, sholat kalian, para sahabat, kalian remehkan dibanding sholat mereka, gak ada apa-apanya. Semangat mereka itu sholatnya. Begitu pula bacaan Qur'annya, gak ada apa-apanya. Bacaan Qur'an kalian dibanding mereka. Tetapi Qur'an itu tidak melebihi tenggorokan mereka. Yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Anak panah begitu dia dilepas dari busurnya, keras sekali anak panah ini, kencang sekali larinya. Karena sangat kencangnya, hingga ketika mengenai sasarannya, buruannya, kena di sini, tembus di sini, dan masuk lari ini anak panah. karena sangat kencangnya, sangat derasnya kekuatan dia. Yang durur rami ila zahmi tumma ila nasli tumma ila risabi fayanduru wa yatamara fil qaw fil fuq al alaqa bihi syai'un min al-jami amla. Si pemanah, Rasul katakan, melihat ke anak panahnya, melihat ke besi yang ada di ujung anak panah itu, karena anak panah itu ujungnya besi lancip. Lalu dia lihat ke tali yang ada di busurnya, dia lihat busurnya, apakah ada darah yang menempel padanya. Artinya, makna hadis ini kata Nawawi rahimahullah, anak panah yang deras seperti tadi, begitu kencangnya hingga tembus pada buruannya dan masih lari, apa mungkin kemudian dia kembali mundur ke belakang sampai kembali ke busurnya dan ke pegangan si pemanah. Kayak kalau pada film atau apa namanya adegan ditarik mundur apa review apa replay atau apa, kembali ke belakang. Anak panah yang sederhana itu apa mungkin kembali ke belakang sampai kembali ke busurnya, kembali di pegangan si pemanah sehingga dia bisa melihat ada darahnya dari buruannya tadi, pada pegangannya, pada besi ujungnya yang lancip, pada ini, sesuatu yang mustahil, gak mungkin. Artinya dari hadis ini, kelompok ini radikal, ekstrim, dan deras sekali keekstrimannya, radikalnya, sehingga keluar dari siratul mustaqim seperti anak panah tadi, terlalu deras, terlalu ekstrim sehingga keluar berlebihan. Dan kalau sudah seperti itu, tidak bisa diharapkan dia untuk kembali bertobat, untuk kembali jadi baik, untuk kembali jadi dari kalangan muslimin, untuk kembali seperti kaum muslimin yang lainnya, sudah tidak bisa diharapkan karena terlalu derasnya, ekstrimnya, radikalnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, di masa Rasulullah SAW, Abu Sa'id juga diwayatkan ketika Ali radhiyallahu anhu mengirim ke Rasulullah SAW harta rampasan perang, emas, beberapa yang lainnya, dan Rasul bagi ke beberapa tokoh-tokoh Arab yang memang diharapkan oleh Rasul keislaman mereka dan akan berpengaruh kepada kaumnya, sukunya. Apalagi kebiasaan mereka kalau sudah kepala sukunya Islam, sukunya akan ikut terpengaruh oleh pemimpinnya, akan muslim juga. Itu yang Rasul harapkan, agar mereka membela Islam, agar tidak lagi memerangi kaum muslimin, tidak lagi memerangi dakwah. Al-Muhim Rasul kasihkan, Rasulullah bagikan itu harta kepada Aqra ibn Habis Al-Hamdali, kepada Uyayna ibn Badr Al-Fazari, kepada Zaid At-Ta'i, dibagikan ke beberapa dari mereka. Melihat itu Quraisy dan Ansar seperti tidak terima dengan pembagian itu, sehingga mereka katakan, bagaimana Rasul berikan harta ini ke tokoh-tokoh yang ada dari Arab ini, dari Najd, sementara kita tidak dibeli. Rasul katakan ke mereka, innama ata'allakuhum, aku sengaja berikan ini ke mereka untuk ambil hati mereka, agar mereka simpati kepada kita. Seperti tadi, agar mereka mau Islam dan seterusnya. Qala fa'abbala rajulun gha'irul aynain musriful wajnatain nafi'ul jabin kaftul lihya mahluk. Saat itu muncul seseorang yang matanya dalam, bola mata itu masuk ke dalam sehingga tulang yang ada di sini ini menjorok ke depan, dan dahinya pun demikian maju ke depan, dan dia dalam keadaan gundul rambut kepalanya. Qala ittaqillah ya Muhammad, dia katakan, bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah wahai Muhammad. Qala man yuti Allah idza asaitu. Rasul marah mengatakan kepadanya, siapa yang akan taat kepada Allah kalau aku sebagai Rasul bermaksiat kepadanya? Atau dalam hadis riwayat lain, orang ini katakan, adillah kamu wahai Muhammad, karena kamu enggak adil dalam pembagian. Fala man ya'dil di dalam adil. Maka Rasul katakan, siapa yang akan adil jika aku saja tidak adil? Ayakmanuni Allahu ala ahlil ard wala ta'manuni. Allah saja percaya kepadaku terhadap penduduk bumi, sehingga wahyunya ia turunkan kepadaku. Amin. Super percaya. Dan itu jauh lebih berharga dan tidak ada apa-apanya dibanding harta dan dunia serta isinya. Allah percayakan itu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kalian tidak mempercayai aku? Padahal Allah sendiri yang maha kuasa dan pencipta penguasa alam semesta ini mempercayai aku dan mengamanatkan wahyu syariat kepadaku. Lalu seseorang dari sahabat meminta izin kepada Rasul untuk memenggal kepala orang ini, tapi dilarang oleh Rasul SAW. Qala falamma walla, begitu orang ini pergi, Rasulullah katakan, inna min jiddihi hadha au fi aqibi hadha qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Akan keluar dari orang-orang yang seperti ini nantinya, jiddi itu maknanya keserupaan, yang semisal orang ini. Kurang tepat jika diartikan bi'di itu keturunan, karena sebagian mengatakan bi'di ihada akan keluar dari keturunan orang ini, orang-orang yang sifatnya yang Rasul katakan. Karena para ulama katakan tidak diketahui kaum Khawarij keluar dari keturunan Dzul Khuwaisiro ini. Tapi yang Rasul maksud Zidiyah, orang-orang yang serupa seperti orang ini, wataknya mirip, sifatnya ekstrim, keras, dan berani sekali. Rasulullah disuruh adil, Rasulullah dikatakan takwalah, takutlah kepada Allah. Hanya Rasul marah, siapa yang adil kalau aku enggak adil? Siapa yang taat kepada Allah kalau aku maksiat? Lancangnya dia berani mengatakan itu kepada Rasulullah. Dan akan ada orang yang seperti ini mencela para ulama sunnah, mengatakan mereka itu pecundang, mereka itu antek-antek Yahudi, Amerika, atau apa, karena tidak seperti yang mereka inginkan, jihad, perang, ini itu. Yang akan muncul orang seperti ini, yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, orang-orang yang baca Qur'an tapi itu Qur'an tidak melebihi tenggorokannya, yamruquna minal Islam murubassahmi minar ramiyah, mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awdan, mereka selalu memerangi kaum muslimin umat Islam dan mereka tinggalkan ahlul awdan, orang-orang kufar. Dan itu selalu mereka, kesibukannya selalu di tengah-tengah kaum muslimin. Yang dia rusak, pengrusakan yang dia lakukan di negeri-negeri kaum muslimin. Negeri yang di situ lima waktu ditegakkan, sholat Jumat, puasa, Ramadan, syiar-syiar Islam alhamdulillah berjalan dengan baik. Di situ dia bikin kerusakan, di situ dia lakukan aksi-aksi teror. Sementara orang-orang kufar dia tinggalkan, nggak dia perangi. Korbannya yang terbanyak justru dari kalangan kaum muslimin, dan itulah mereka memang Rasul telah kabarkan. Dan selalu demikian dari semenjak dulu sampai yang belakangan. Kemarin berapa tahun yang lalu dunia digemparkan dengan Al-Qaeda, Al-Qaeda, Usama bin Laden, Ayman Gawahiri dan kelompoknya. Di mana dia bergerak? Di negeri kaum muslimin. Di Afghanistan, sehingga sekian banyak korban dari kalangan muslimin di Afghanistan. Kalau mereka mau berperang, kenapa enggak mereka masuk saja ke negara kufar? Entah mana itu. Mungkin perang sana mereka mati atau membunuh. Cuma mereka mematikan atau mereka dimatikan. Bukan kemudian menjadikan kaum muslimin sebagai bulan-bulanan. Selalu kaum muslimin yang menjadi korban kejahatan mereka. ISIS pun demikian. Di Irak, di Syria, dan di beberapa daerah lain. Tidak usah jauh-jauh. Kalau mereka mau berjuang, mau berjihad, oh enggak jauh dari situ ada Palestina. Kaum muslimin tertindas di sana. Kan banyak Yahudi di sana. Masuk saja Palestina sana kalian. Perangi itu orang-orang Yahudi yang merampas tanah Palestina. Bagaimana mereka lakukan? Selalu Rasulullah katakan, mereka perangi kaum muslimin, mereka tinggalkan kufar, orang-orang kafir. La in adraktuhum qataltuhum qatla'at. Kalau saja aku menjumpai mereka, Rasul katakan akan aku perangi mereka seperti diperanginya kaum Ad. Ad oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Rasul katakan kalau saja aku temui mereka, aku pun akan perangi mereka seperti kaum Ad diperangi, dihancurkan. Karena kebinasakan mereka seperti dibinasakan yang kaum Ma'ad. Dan ini memperkuat yang Abu Sa'id katakan tadi, bahwa mereka bukan dari kalangan muslimin, bukan umat Islam. Karena Rasul sebutkan seperti kaum Ma'ad, dihancurkan oleh Allah SWT, bukan dari umat Islam mereka ini. Rasulullah SAW telah sebutkan ini semenjak dahulu kala di masa beliau tentang adanya kelompok yang semacam ini. Kita skors sesi pertama ini untuk persiapan sholat asar. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.